Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada sesi yang kedua ini kita akan sebagaimana biasanya melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Juz Amma yang ditafsirkan oleh siapa Mas Ilmi? Nggak tahu siapa mahasiswa. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam tafsir surat An-Nazi'at. Kita menyelesaikan satu akrah pembahasan atau tema ayat tersebut, yaitu terkait dengan kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Pada pertemuan sebelumnya ada yang tanya, siapakah nama Fir'aun? Ada bapaknya? Enggak ada Pak Cipi? Enggak ada tengah? Iya, ada bapak-bapak tua kemarin yang tanya? Enggak hadir? Iya. Fir'aun, kalau kita melihat dalam tafsir-tafsir Al-Quran, Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Musa, namanya dalam versi Arab itu adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Ya, Fir'aun dalam versi Arab atau dalam tafsir-tafsir Al-Quran namanya adalah Al-Walid ibnul Mus'ab. Barakallahu fiik. Kalau dalam nama umum namanya lah Ramses II bin Seiti. Iya, putranya Seiti. Nisbah kepada dewa mereka Set. Tarakorik. Ramses ini dia dinisbahkan kepada Ra. Ya, dewa matahari. Tarakorik. Itu kalau dalam versi umumnya. Ya. Ramses kedua bin Set. Seiti. Nah, Seiti. S-I-E-T-H Seit. Baik. Itu kalau yang dalam versi umum ya, Ramses kedua. Terkait dengan siapa Fir'aun juga sebenarnya masih dalam perbincangan di kalangan mereka pakar sejarah, apakah dia Ramses kedua atau bahkan ayahnya atau sebelumnya, ada perbincangan. Dan yang paling kuat dugaan mereka dari bukti-bukti yang ada itu mengarah kepada Ramses ke-2. Tapi kalau dalam versi Arab semuanya sepakat. Ya, dia adalah Al-Wali ibnul Mus'ab. Nama dalam versi Arab dan sebagian membahas menyebutkan, menguraikan bahwasannya Al-Walid ibnu Mus'ab ini sangat cocok kalau dikasihkan dalam versi bahasa Mesir, Ramses ibnu Said. Ini kalau diarabkan jadinya Al-Walid ibnu Mus'ab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Qala Allahu 'azza wa jalla أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قال الشارح أأنتم أشد خلقا أم السماء. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya atau malah langit? Allah Subhanahu wa taala berpindah ke tema yang lain. Ya, dalam satu surat itu temanya bisa berganti-ganti. Barusan tentang Musa dan Fir'aun, setelah itu Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mengawali dengan sebuah pertanyaan. Ya, apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya atau justru malah langit? Hadza al-istibhamu li taqriri imkanil ba'si. Kata Syekh, pertanyaan ini adalah untuk mengikrarkan atau mengokohkan mungkinnya terjadi hari kebangkitan. Iya. Karena memang barakallahu fikum pada masa itu rata-rata orang-orang musyrikin tidak percaya dengan hari akhir. Mereka menganggap mustahil manusia yang sudah terurai dengan tanah bisa lagi bangkit menjadi utuh. Maka dalam banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memberikan keterangan, penjelasan bahwasannya hal itu adalah perkara yang mungkin untuk terjadi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dengan proses penciptaan. Iya. Barakallahu fikum. Mana yang lebih sulit, menciptakan manusia atau langit? Kata Allah. Tentunya menciptakanlah langit. Barakallahu fikum. Baik, makhluk yang seluas seperti itu saja Allah mampu untuk menciptakannya, apalagi manusia. Iya. Barakallahu fikum. Allah bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, apalagi sesuatu yang sudah ada hanya dibangkitkan kembali. Barakallahu fikum. Baik. Kata beliau, li'annal musyrikina kadzabu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil ba'ts. Karena memang kaum musyrikin pada masa itu mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hari kebangkitan. Ya. Barakallahu fikum. Mereka enggak percaya. Wa qalu, dan mereka orang-orang musyrikin menyatakan, man yuhyil idhama wa hiya ramimun. Siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh? Barakallahu. Dalam surat Yasin ayat ke 78. Ya. Itu pernyataan kaum musyrikin yang menolak mungkinnya terjadi hari kebangkitan. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menjawab pertanyaan mereka, a antum asyaddu khalqan amis sama'u? Apakah kalian itu lebih susah penciptaannya atau justru langit? Ya. Jadi Allah tidak menjawab iya atau tidak, tapi mengembalikan pertanyaan kepada mereka kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dengan apa? Allah menyadarkan mereka akan kemampuan Allah yang di luar ya, pikiran mereka. Allah bisa dan mampu. wal jawabu ma'lumun likulli ahadin annahu sama'u. Jawabannya tentunya telah diketahui bagi setiap orang, mana yang lebih sulit, menciptakan manusia atau langit. Jawabannya sudah pastilah langit. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menyatakan dalam ayat yang lain, baik, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Dan sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Jauh lebih sulit daripada menciptakan manusia. Walakin aktsarun nasi atau aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi sayangnya kebanyakan manusia itu tidak paham, tidak mengerti. Surat Ghafir ayat ke-57. Para ulama. Baik, banaha hadhil jumlah la tata'allaq billati qablaha. Lafat banaha antum asyaddu khalqan amis samahu banaha. Jumlah ini kata beliau tidak berkaitan dengan jumlah sebelumnya. Lafat banaha. Walihada yanbaghi lilqari idza qara'a ayyatifa ala qawlihi amis sama'u. Oleh karena itulah, ya, seharusnya bagi para pembaca Al-Quran, ketika dia membaca ayat ini, dia waqaf pada ucapan Allah amis sama'u. Ya, kemudian dia, para qari itu kalau membaca ayat ini, a antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Ya, berhenti di sama, kemudian lanjut lagi setelah itu banaha. Karena memang kalimat banaha ini jumlah yang baru. Barakallahu fiikum. Ya. Baik. Sehingga memang dalam membaca Al-Qur'an itu ada ketentuan berhentinya. Iya, dan sudah dipermudah ada tanda-tanda di situ. Ada huruf jim, ada huruf mim, iya, ada huruf lam. Itu ketentuan untuk waqaf, berhenti membaca Al-Qur'an, dan itu sudah seharusnya bagi para pembaca Al-Qur'an memahami kode-kode tadi. Kenapa? Kalau barakallahu fikum salah dalam berhenti, maka artinya bisa menjadi apa? Berbeda. Gitu ya? Barakallahu fikum. Baik. Summa yasta'nifu fayaqulu banaha. Kemudian setelah itu sang pembaca Al-Qur'an memperbarui kalimatnya dengan ucapan banaha. Fal jumlatu isti'nafiyatun libayani azamatis samai. Jumlah yang baru ini untuk menjelaskan keagungan langit. Jadi sengaja di situ diberhentikan membacanya, kemudian dilanjutkan kalimat berikutnya. Itu Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada manusia betapa agungnya pembangunan atau pembuatan atau penciptaan langit. Ya, Allah. Dan memang perkara langit ini sangat luar biasa. Kemudian, baik, manusia dengan teknologi yang mereka kuasai saat ini, setelah mengetahui bagaimana langit itu berjejak, kagum, luar biasa. Iya. Bagaimana para kuafikum kekuatan, iya, dan luar biasanya zat yang menciptakan alam semesta. Para kuafikum, iya, setelah mereka berhasil, para kuafikum. Baik. Itu bagi yang mendapatkan taufik dan hidayah mereka akan menyadari kelemahan, ya, menyadari kekurangan manusia. Tapi justru ada juga sebaliknya, tidak seperti yang diharapkan, justru membuat manusia semakin congkak, semakin sombong. Ya, jadi hari ini langit, besok bulan, besok lagi Mars, besok lagi planet-planet berikutnya akan kita kuasai. Ya, itu ya, rata-rata. Sebagian mereka, para ulama itu sampai pada tingkat yang lebih parah, meyakini tidak adanya Tuhan. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu di antara fungsinya adalah apa ya, Pak? Untuk membuat manusia itu berkaca. Ya, untuk membuat manusia itu menyadari bagaimana kedudukan dia. Ya, untuk menyadarkan manusia bahwasanya mereka itu tidak layak untuk sombong. Barakallahu. Banaha ay banaha Allahu azza wa jalla. Maksudnya Allah lah yang telah membangun langit tersebut. Waqad bayyana Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra fi surati Dzariyati annahu banaha biquwwah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, tepatnya pada surat Dzariyat, dalam ayat di mana Allah menjelaskan di situ Allah membangun langit itu dengan kekuatan. Ya, barakallahu fikum. Faqala, Allah menyatakan was-sama'u atau was-sama'a banainaha bi'aidin ay biquwwatin, dan langit kami membangunnya dengan kuat. Artinya sangat kokoh. Ya, dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini sebagai andalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkerdilkan manusia. Gitu ya? Barakallahu fikum. Apakah kalian melihat padanya ada kekurangan? Apakah kalian melihat padanya ada sesuatu yang retak? Gitu ya? Tidak ada, perfect, sempurna. Allah menciptakan langit dengan sangat kokoh. Waqad yazunnu dhannu atau dhannun annal aidi atau annal aida huna jam'u yadin. Dan mungkin saja ada orang yang menduga bahwasannya makna aid di dalam ayat ini adalah bentuk jamak dari tangan. Artinya Allah menciptakan langit itu dengan tangan-tangannya. Laisa kadzalik, bukan itu kata beliau maknanya. Iya, li'anna aida masdar ada yaidu ai qawiya. Karena lafaz aida atau aidin dia adalah masdar dari fi'il ada yaidu. Iya. Bukan yadun. Asalnya bukan dari kalimat ya yadun, barakallahu fikum. Baik. Rafa'a samkaha fasawwaha. Setelah Allah menjelaskan bahwasanya langit itu Allah lah yang membangunnya, Allah menyatakan setelah itu rafa'a sankaha fasawwaha. Rafa'ahu yani anil ardi wa rafa'ahu Allahu azza wa jalla bighairi amalin. Yaitu Allah mengangkat langit di atas bumi. Dan Allah mengangkat langit tadi tanpa adanya tiang. Itu juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mampu membangun langit yang bisa dianggap sebagai atap tanpa memiliki tiang. Barakallahu fiik. Manusia sudah bisa belum? Sudah ada, Pak. Atap tanpa tiang. Enggak ada ya. Barakallahu fiik. Hai. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Surat Ar-Ra'd ayat kedua. Dan Allah adalah zat yang mengangkat langit-langit tanpa adanya tiang sebagaimana kalian melihatnya. Fasawwaha ay ja'alaha mustawiyatan tammatan kamilatan. Maksudnya Allah menjadikan langit itu rata, sempurna. Iya. Tidak ada goresan sedikit pun. Barakallahu fik. Kama qala ta'ala fi khalqil insan, sebagaimana Allah menyatakan terkait dengan penciptaan manusia, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka. Surah Al-Infitar ayat ke-6 dan ke-7. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu dari Rabbmu yang mulia yang telah menciptakan engkau dan sawaka. Fasawaka ay ja'alaka sawiyan tammal khalqah atau khilqah. Yaitu Allah menjadikan engkau rata dari sisi sempurnanya penciptaan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Fasama'u kadzalika sawwaha Allahu azza wa jalla. Maka demikian juga langit Allah menciptakannya rata. Sama dari sisi apa? Kesempurnaan. Barakallahu fikum. Tidak ada kekurangannya. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah menciptakan manusia juga pada sebaik-baik bentuk. Gitu ya. Dari sisi peletakan anggota-anggota tubuh yang ada itu pada posisi yang paling sempurna. Ya kan? Beda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Yang paling sempurna para pelafikum bentuknya itu adalah manusia. Iya. Wa antasha lailaha antashahu ay azlamahu. Allah Subhanahu wa taala membuat langit itu gelap ketika malam hari. Falailu muzlimun. Langit itu pada dasarnya adalah gelap. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubshirah. Surat Al-Isra ayat ke-12. Dan kami menjadikan malam dan siang sebagai tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami menghapuskan tanda malam hari. Kami jadikan tanda di siang hari agar manusia bisa melihat. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga proses pergantian malam dan siang juga termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wa akhraja duhaha bayyanahu atau bainahu bisyamsi allati takhruju kulla yaumin min matla'ihi wa taghibu min maghribihi, atau min matla'iha wa taghibu min maghribiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan adanya sang mentari yang keluar di setiap hari dari tempat terbitnya dan terbenam dari arah barat. Barakallahu. Wal arba ba'da dzalika ay ba'da khalqas samawati wal ard. Dan bumi setelah itu, maksudnya setelah penciptaan langit-langit yang ada. Dahaha bayyana subhanahu hadza ad-dahwa biqaulihi, dan Allah menjelaskan makna bumi itu dahaha dengan ucapan setelahnya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari bumi itu air dan mar'aha, tumbuh-tumbuhan yang ada. Wa kanatil ardu makhluqatan qabla sama. Maka ayat ini menunjukkan barakallahu fikum. Iya. Diciptakan sebelum langit. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah menyatakan, kul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'un lisa'ilin thumma stawa ila sama' wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi ya taw'an aw karha qalata atayna ta'iin faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini. Surah Fusilat ayat 9-12. Ayat ini berbicara tentang proses penciptaan alam semesta. Diawali dengan penciptaan bumi, setelah itu baru penciptaanlah langit. Barakallahu. Di situ Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabiku, apakah kalian mau mengkufuri, mau menentang dengan zat yang telah menciptakan bumi dalam jangka waktu 6 hari. Dalam jangka waktu 2 hari. Dan kalian menjadikan baginya sekutu-sekutu, padahal dia adalah Rabb semesta alam. Dan Allah menjadikan pada bumi tadi ada gunung-gunung. Iya. Min fawqiha, yang ada di atasnya. Wa baraka fiha, dan Allah memberikan berkah padanya, dan Allah menetapkan barakallahu fikum aqwataha, ya, bahan makanan pokok padanya. Baik, dalam jangka waktu 4 hari. Barakallahu fikum, ya. Baik. Jadi proses awalnya itu 2 hari, kemudian penyempurnaan barakallahu fikum makhluk-makhluk yang lain yang ada di dalamnya dalam jangka waktu 4 hari. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas langit dalam keadaan langit masih dalam berbentuk asap, bukhor. Jadi belum sempurna barakallahu fikum. Kemudian Allah mengatakan kepadanya dan kepada bumi untuk datang dengan taat ataupun terpaksa, maka keduanya mengatakan, kami datang dengan ketaatan. Kemudian Allah menetapkan langit itu dengan 7 lapis dalam jangka waktu 2 hari. Barakallahu fikum. Fal ardu kata Syekh makhluqatun qabla sama. Maka dari dasar ayat ini, bumi diciptakan sebelum langit. Iya. Barakallahu fikum. Berdasarkan surat Fusilat ayat 9-12. Barakallahu fikum. Lakin dahwaha wa ikhraju al-ma'i wal mar'a minha kana ba'da khalqis samawat. Akan tetapi proses ya penyempurnaan bumi tadi dengan mengeluarkan air, barakallahu fikum, jadi sebelumnya belum ada air, kemudian beberapa tumbuh-tumbuhan yang ada, itu prosesnya terjadi setelah proses penciptaan langit selesai. Barakallahu fikum. Baik. Wal jibal arsaha ay ja'alaha rasiyatan fil ardi fala tun safaha aryah mahma qawiyat. Dan Allah menjadikan bumi itu memiliki rahasia gunung-gunung yang posisinya seperti apa? Pasak atau paku, sehingga dia tidak bisa tergoyahkan oleh angin betapapun kuatnya angin tersebut. Pernah melihat angin yang menghantam gunung, hancur gunungnya? Gak ada, gitu ya. Kecuali hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Wahia aiban tumsiku al arba. Gunung juga berfungsi untuk menstabilkan bumi, membuat bumi itu apa? Kokoh. Iya, barakallahu fikum. Li'alla tattariba, agar bumi tadi tidak bergoncang. Bil khalqi, yaitu yang bisa menggoncangkan manusia ataupun makhluk-makhluk yang ada. Ya, jadi bumi itu fungsinya barakallahu fikum diantaranya adalah sebagai pasak. Ya, yang membuat bumi itu kokoh barakallahu fikum, stabil, tidak menimbulkan gempa atau yang semisal dengannya barakallahu fikum. Baik, dan itu dijelaskan juga secara ilmiah. Ya. Bagaimana ayat Al-Qur'an mengatakan bumi itu bagaikan gunung itu bagaikan pasak bagi bumi, itu dijelaskan secara ilmiah barakallahu fikum. Ya. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menyatakan wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Ini sebagaimana Allah menyatakan dalam ayat yang lain, dan Allah melemparkan pada bumi itu gunung-gunung yang membuat apa? Kalian itu tidak bergoncang. Barakallahu fikum. Mata allakum wa li an'amikum ay ja'alallahu ta'ala dzalika mata'an lakum natamatta'u bihi fi ma na'kulu wa nashrab. Dan Allah jadikan itu semua sebagai mata, iya, sebagai barakallahu fikum perhiasan bagi kalian, di mana kalian bisa bernikmat-nikmat dengannya pada apa yang kita makan dan kita minum. Barakallahu fikum. Wali an'amina ay mawashina minal ibil wal bakar wal ghanam wa ghairiha allati taduru alaina. Iya, juga sebagai bahan makanan bagi hewan-hewan ternak. Barakallahu fikum. Seperti onta, sapi ataupun kambing atau yang lainnya yang hidup di sekitar kita. Tanmu biha amwalana, dan itu semua bisa mengembangkan ya harta-harta kita. Barakallahu fikum. Baik. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kekuasaan Allah dalam penciptaan ya langit dan bumi, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas dan kemudahan kepada manusia. Iya. Barakallahu fikum. Semuanya tinggal dinikmati oleh manusia. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Setelah itu walamma dzakarallahu azza wa jalla ibadahu bihadzihi ni'am adallati ala kamali qudrati wa rahmatihi dzakarahum bi ma'alihim al-hatsmi allati la budda minhu. Maka setelah Allah menyebutkan kepada hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat yang menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah dan kesempurnaan kasih sayang Allah, setelah itu Allah menyebutkan akan akhir dari kehidupan manusia dan pasti manusia akan mengalaminya. Para profit. Ya. Jadi dari ayat yang kita baca ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, barakallahu fikum, yaitu isbatu yaumul ba'd. Di dalamnya terdapat faedah akan adanya hari kebangkitan. Fi isbat yaumul ba'd. Di dalamnya ada penetapan akan adanya hari kebangkitan. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahwasanya penciptaan langit jauh lebih sulit daripada penciptaan manusia. Barakallahu fikum. Kaidah berikutnya yang bisa kita ambil, betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya menunjukkan kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memilihkan kita tempat yang paling nyaman, yaitu adalah bumi. Ya. Yeah. Kita tidak ditempatkan di planet-planet yang lainnya, barakallahu. Paling nyaman itu adalah planet bumi, barakallahu fikum. Baik. Iya. Semuanya sudah Allah sediakan, barakallahu fikum. Kaidah yang lain yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi adalah bahwasanya bumi diciptakan sebelum langit. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, langit dan bumi merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.